بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. نحمده سبحانه وتعالى حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نسي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ولك الحمد ولك الشكر على ذلك. اللهم صل وسلم على خاتم وخاتم النبيين حبيبنا وشفيعنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه طيبين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا أكرمنا بحسن المعاملة بحبيبك سيدنا محمد وبشريعة حبيبك سيدنا محمد، واخسرنا يوم القيامة مع زمرته وتحت لوائه. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد، حاضرين حاضرات kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan para pendengar dimanapun berada, mari kita terus tingkatkan syukur kita kepada Allah atas segala karunia nikmat yang diberikan kepada kita, dengan harapan dengan syukur kita itu akan Allah tambah dan tambah dan tambah nikmat kepada kita, dan kita juga terus mari mengharap agar nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita di dunia ini adalah nikmat abadi atau yang bakal kita rasakan juga kelak di surga. Dan ada begitulah yang semestinya nikmat yang sesungguhnya. Nikmat yang sesungguhnya adalah jika kita merasakan nikmat tersebut di dunia, kita akan menemukan lagi nanti di akhirat. Apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, jika kita syukuri maka akan abadi. Dan abadi yang sesungguhnya bukan hanya dilihat di dunia saja, akan tetapi di akhirat pun akan kita lihat harta yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba. Harta yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba, ia akan bisa dilihat nanti di akhirat di surga kalau harta itu digunakan untuk yang Allah ridai. Yang Allah ridai ada namanya infak. Akan tapi ada yang ridai melaksanakan kewajiban memberi nafkah kepada anak istri, akan terlihat itu amal di akhirat nanti. Kendaraan yang diberikan oleh Allah kepada kita, engkau gunakan untuk apa? Jika engkau gunakan sepeda motormu adalah untuk kemaksiatan, lihat, engkau akan melihatnya lagi nanti di akhirat di neraka. Tapi jika kendaraan yang diberikan oleh Allah kepadamu hanya engkau gunakan untuk mengantarkan ibumu, kunjung kepada orang tuamu, menghadiri tempat mulia, mencari rizki yang halal, ketahuilah itu akan anda ketemukan nanti di akhirat, dan semuanya akan dirubah dengan lebih bagus. Akan tetapi akan disebut namanya, ini loh milikmu dulu di dunia. Mengabadikan nikmat dengan mensyukuri semua karunia anak yang diberikan oleh Allah kepada kita pun demikian. Jika kita syukuri akan abadi. Yang merasa senang hati menghadiri majelis seperti ini, kemudian mensyukuri, maka ini pun juga nikmat besar dari Allah yang akan kelak bisa dilihat, sehingga kita kelak akan dikumpulkan kembali oleh Allah di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita langsung saja kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat ke-81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. Ini masih rentetan pelanggaran ahli kitab. Pelanggaran-pelanggaran ahli kitab merubah ayat Al-Quran dan yang lainnya sampai di sini adalah ingkar janji. Dan pengingkaran yang sungguh-sungguh benar-benar pengingkaran. Karena mereka di samping membaca tentang kisah Nabi akhir zaman di dalam kitab suci mereka, akan tetapi mereka menolak itu semua karena ada iri yang ada di dalam hati mereka. Dan mereka juga tahu kisah yang sering kami hadirkan bahwa sebetulnya mereka yakin kalau Nabi Muhammad itu Nabi, dan mereka tahu melihat itu loh Nabi akhir zaman yang disebut dalam kitab suciku. Membaca. Akan tapi apa? Karena di dalam hatinya ada kedengkian kepada Nabi, dan sungguh kedengkian akan menghalangi orang untuk menerima kebenaran. Mereka mengatakan tidak, aku tidak bisa menerima. Padahal mereka benar-benar tahu Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang akan diutus di akhir zaman. Dan pengingkaran ini bukan saja orang yang jauh dari Nabi yang tidak melihat Nabi, bahkan yang melihat Nabi sekalipun mereka juga ingkar. Itulah yang disebutkan oleh Allah wakanu min qablu, bahkan ini yang jauh dari Nabi ya. Yang jauh dari Nabi wakanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Mereka itu sebetulnya sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu kalau pengin ada melakukan peperangan, mereka bertawassul kepada Allah dengan Nabi akhir zaman agar dimenangkan peperangan mereka. Wakanu, mereka orang-orang Yahudi. Mingkoblu, dahulu. Yastaftihuna, minta kemenangan kepada Allah. Para ahli tafsir menjelaskan. Yastaftihuna, minta kemenangan dengan menyebut nama Nabi akhir zaman. Bahkan disebutkan juga, kalau orang-orang Yahudi itu begitu jelas di dalam kitab suci mereka, kalau yang merubah jelas dari awalnya memang membuat kerusakan suci mereka. Yang kitab sucinya tidak dirubah pun mereka kadang masih susah untuk mengakui. Bahkan disebutkan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Al-Quran menjelaskan bahwa mereka orang Yahudi tahu Nabi Muhammad seperti mereka mengenali anak-anak mereka. Seorang ibu bapak mengenali anak tidak mungkin salah. Ini pasti sifat-sifat. Agar tapi lihat, apa yang mereka lakukan terhadap Nabi, mereka tidak bisa nerima kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu ciri-ciri yang ada pada umat-umat seperti itu. Membuat kerusakan di dalam kitab suci mereka. Urusan kepada Allah dia berdosa. Bahkan kemarin membuat kerusakan dengan sesama manusia. Pengkhianatan-pengkhianatan. Dan ternyata dari orang-orang Yahudi yang seperti itu pun ternyata juga muncul dari kaum muslimin. Yang menakwili ayat-ayat Al-Quran sesuka hatinya. Kadang untuk mengkafirkan sesamanya. Kemudian juga ada dari kaum muslimin yang mengikuti cara hidupnya orang Yahudi, yaitu dengan cara berkhianat, dan sampai hari ini pun kita bisa menemukannya, pengkhianat-pengkhianat. Jadi sebetulnya peringatan-peringatan yang disebutkan oleh Al-Quran atau kisah-kisah orang Yahudi itu agar kita tidak meniru, bukan saja kita agar tahu orang Yahudi itu tidak baik seperti itu, akan tapi lebih dari itu kita jangan meniru sifat-sifat tersebut. Maka ada di dalam cara membaca ayat suci Al-Quran. Kalau kita ingin membaca ayat suci Al-Quran, maka jadikanlah orang pertama kali yang Anda baca saat itu, yang Anda hadirkan adalah diri Anda sendiri. Kita tuh sering kalau membaca Al-Quran ada pesan-pesan misalnya. Bercerita tentang dusta, bercerita tentang pengkhianatan, bercerita tentang sebuah kesalahan. Itu yang hadir di hati kita adalah orang lain yang ada di kiri kanan kita. Seolah-olah kita bukan manusia lagi. Akan tetapi orang cerdas adalah membaca ayat Al-Quran. Di saat berbicara tentang suatu, misalnya kesalahan dan dosa, maka ia langsung melihat dirinya. Ada enggak aku seperti itu? Kalau berbicara tentang surga dan kenikmatannya, maka ia selalu berharap agar aku masuk di dalamnya. Jadi jangan membaca Al-Quran ternyata yang kebayang di mata kita orang lain. Ini ada salah baca. Dan rugi orang baca itu seperti khimar yang membawa buku di pundaknya, di punggungnya. Enggak ada yang ambil manfaat. Jadi bacalah Al-Quran dan engkau yang paling pertama mendengar. Imam Haddad rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Risalatul Mu'awanahnya, di dalam mukaddimahnya, beliau berkata bahwasanya aku akan berusaha untuk menghadirkan diriku di paling di barisan pertama dari orang yang aku ajak bicara. Waktu beliau mengatakan alaika ya ahi, bagimu wahai saudaraku, dihadirkan oleh beliau, aku ada di situ. Sebelum orang lain, itu orang insyaf. Ada orang kalau sudah dapat ilmu langsung kebayang, iya itu benar itu. Tetanggaku yang satu itu loh. Al-Quran cocok. Terus orang lain dok, tapi dirinya tidak pernah masuk di dalam pembahasan ini. Maka dari itu, kisah-kisah yang selama ini kita baca tentang kisah Yahudi, bukan berarti yang melakukan adalah Yahudi. Kisah orang Yahudi, tapi akhlak Yahudi bisa saja dilakukan oleh orang-orang yang katanya beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini. Wa idza qala Allah mitsaqan nabiyina. Para nabi diambil sebuah perjanjian. Allah membuat mengambil perjanjian kepada para nabi. Lama ataitukum. Ini para ahli tafsir mengatakan ada namanya masyartiyah atau namanya mausuliyah. Artinya maknanya sama. Apakah tatkala aku berikan kepada mereka atau karena apa yang aku berikan kepada mereka? Min kitabin dari kitab, wa hikmatin dari ilmu. Kemarin sudah tafsiri. Apapun yang aku berikan kepada mereka para nabi, di dalam ilmu-ilmu itu, dalam kitab itu ada perjanjian antara aku dengan mereka para nabi untuk mengakui nabi akhir zaman. Tuma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum. Kemudian datang nabi di akhir zaman, musaddiqun, yang nabi itu bukan nabi yang datang di akhir zaman ini justru mengukuhkan syariat-syariat terdahulu. Karena syariat dalam makna akidah tidak ada perbedaan antara nabi dengan nabi. Hanya nanti masalah-masalah, kalau bahasa kita masalah fikih, masalah furu' berbeda-beda. Mungkin zaman Nabi Adam, zaman Nabi Musa belum haram, tapi zaman Nabi haram, itu adalah masalah-masalah seperti itu. Tapi masalah keimanan Allah Maha Tunggal, malaikat dan seterusnya adalah sama antara nabi dan nabi, antara nabi dan nabi, dan juga antara Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lalu. Nabi Muhammad membenarkan apa yang dibawa Nabi Ibrahim benar, dan apa yang dibawa Nabi Musa benar, apa yang dibawa oleh Nabi Isa benar. Apa yang dibawa oleh Nabi Musa adalah benar, cuman kebenaran itu ada perubahan-perubahan, dan ternyata banyak di antara para pembesar-pembesar mereka yang masih memegang kitab suci yang benar, dan setelah Nabi Muhammad datang terbagi dua, ada yang mereka bisa insyaf. Abdullah bin Salam adalah yang insyaf. La tu'minun nabihi. Perjanjiannya itu apa? Antara Allah dengan para nabi-nabi, engkau nanti akan ada datang nabi akhir zaman. Dan nabi itu tidak akan membuat perubahan dalam urusan akidah, karena akidahnya adalah sama dengan akidahmu wahai para nabi. Dan engkau sungguh harus beriman kepada para nabi-nabi, dengan nabi itu. Walatangsurunnahu, dan sungguh kalian semua para nabi harus menolong. Dan menolong di situ adalah menjelaskan kepada umatnya bahwasanya nanti akan datang nabi akhir zaman. Dan nabi digelari dengan khatim min nabiyyin. Pungkasan para nabi, tidak ada nabi itu. Khatamun nabiyyin, stempel. Sebagian para ulama mengatakan stempel itu begini maknanya. Tidak ada nabi sah kenabiannya kecuali dia juga harus mengakui Nabi Muhammad. Tidak ada nabi yang sah kenabiannya. Enggak sah kalau Nabi Musa, "Hei Nabi Musa, kamu percaya enggak Nabi Muhammad sebagai nabi?" Enggak. kebatal kenabiannya. Jadi stempelnya para nabi terdahulu adalah harus mempercayai Nabi Muhammad sebagai nabi. Dan sungguh keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai dari Nabi Muhammad dihadirkan oleh Allah sebelum para nabi-nabi. Nabi Muhammad sudah diciptakan oleh Allah, Nabi Adam bainar ruh wal jasad. Memang di dalam alam dunia ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad diutus setelah umur 40 tahun. Itu sangat jelas. Cuman ada sebagian orang mengatakan, kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad diciptakan sebelum Adam, maka itu adalah syirik. Karena tidak ada dalilnya. Itu berlebihan ada. Itu satu kelompok yang biasanya suka mengafir-kafirkan. Itu memang seperti itu. Ternyata dia lupa bahwasanya Imam Ahmad ibn Hanbal pun mengakui bahwasanya Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah. Khalqan itu penciptaannya adalah memang sebelum Nabi Adam dan yang lain. Cuman penciptaan di dunia dalam bentuk jasad itu Nabi Adam yang pertama. Kemudian terus, dan Nabi Muhammad dilahirkan dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Akan tapi penciptaan Allah yang sesungguhnya Nabi Adam adalah sebelum Nabi Adam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal Adam bainar ruh wal jasad. Jadi ini adalah satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi. Kemudian lihat, di dunia Nabi Muhammad pun harus dipercaya oleh semua Nabi. Kemudian nanti diulang lagi, di akhirat lihat, di saat para Nabi di padang mahsyar. Para Nabi tidak bisa memberikan pertolongan kepada umat mereka. Ternyata Nabi Muhammad memberi, namanya syafaat uzma. Dan itu syafaat uzma itu dirasakan bukan oleh umat Nabi Muhammad saja. Kalau syafaat khusus nanti ada umat Nabi Muhammad. Bisa minum di Telaga Kausar, dibonceng oleh Nabi, diseberangkan Siratul Mustaqim oleh Nabi secara khusus. Itu syafaat khusus. Akan tapi syafaat uzma, syafaat yang dirasakan oleh semua manusia, umat Nabi lain pun dirasakan. Dan itu hanya diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kebesaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para nabi pun punya tugas untuk membela nabi, memperjuangkan nabi. Jadi kalau seandainya para nabi itu sempat menemui Nabi Muhammad, maka tidak ada bagi mereka kecuali harus patuh dengan nabi. Dan Allah pun memberi contoh itu semuanya. Dari para nabi, hei para nabi semuanya, jika engkau sempat menemui Muhammad, maka engkau wajib ngikut dia. Akan tapi, nabi tidak ada yang hidup setelah Nabi Muhammad. Kecuali lihat sebagai contoh, Nabi Isa alaihissalam. Akhir zaman akan hadir lagi karena Nabi Isa belum meninggal. Dan bagi Nabi Isa adalah ngikut Nabi Muhammad. Maka kebanggaan Nabi Isa alaihissalam adalah beliau nanti menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu memuliakan Rasulullah, Sayyidina Isa mau menjadi imam. Ada Imam Mahdi alaihissalam, ternyata Imam Mahdi suruh maju bagianmu ini. Jadi tetap Sayyidina Isa alaihissalam adalah nabi, akan tapi nabinya pada zaman dulu, akan diturunkan di sini untuk menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Ia berikrar menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat itu tidak berperan sebagai nabi yang punya syariat baru lagi, seperti yang dituduhkan oleh sebagian orang yang pengen membuat nabi setelah nabi. Nabi Muhammad, nabi akhir zaman. Nabi Isa adalah nabi sebelum Nabi Muhammad, dihadirkan kembali oleh Allah untuk kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Isa hadir saat itu. Nabi Isa turun. Dan setelah itu beliau menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di bulan Rajab seperti ini, kelebihan Nabi Muhammad ditampakkan oleh Allah. Waktu Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad Isra mampir ke Palestina, Nabi Muhammad menjadi imamnya para nabi alaihi wasallam. Itulah kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqrartum? Qala aqrartum wa aqattum ala dhalikum isri? Hei para nabi, dengan perjanjian ini kau harus bela Muhammad, kau membela nabi akhir zaman, kau harus menolong nabi akhir zaman. Bagaimana? Kau setuju dengan ini? Kau ikrar, kau akui dengan hatimu? Qalu aqrarna, kami terima itu. Dan dijalankan oleh para nabi, dan dijalankan secara sesungguhnya. Dan dikatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam waktu turun itu langsung ingat. Dalam riwayat bahasanya, Nabi Isa waktu diturunkan kembali langsung ingat perjanjian ini, dikatakan. Jadi Nabi Isa waktu turun langsung ingat perjanjian bahasanya, aku harus menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Saksikan, bersaksilah. Fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Aku akan menyaksikan semua. Lihat, Mereka, para ulah, para nabi itu mengakui. Para nabi dahulu mengakui. Dan Allah yang menyaksikan tentang apa yang mereka akui. Artinya apa? Sudah beres kesepakatan itu. Sudah beres kesepakatan antara nabi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karena nabi adalah hamba yang tidak mungkin berdosa dan tidak mungkin melanggar, maka para nabi itu pun spontan mereka juga menjalankan apa yang mereka sepakati. Dan mereka pun membela nabi. Jadi setiap nabi bercerita tentang Nabi Muhammad. Setiap nabi bercerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar umatnya nanti kalau bertemu dengan Nabi Muhammad, maka harus siap-siap untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Yang berpaling, enggak mau dengan itu semua, maka mereka adalah orang-orang fasik. Jadi hanya diarahkan. Dan tadi digambarkan para nabi disuruh patuh kepada nabi. Bagaimana dengan umatnya? Tentu harus ngikuti wong nabinya saja. Nabi yang mendapatkan wahyu langsung dari Allah menjadi utusan Allah pun mereka adalah harus membela Nabi Muhammad. Bagaimana dengan selain nabi? Tentu sangat patuh. Maka yang tawalla di sini tentu ada. Faman tawalla, yang enggak mau, yang berpaling, yang menjauh dari kebenaran ini ada, tapi bukan dari para nabi, dari pengikut para nabi. Faulaika humul fasikun, mereka adalah orang-orang fasik. Dan fasik ini sifat untuk orang yang sekedar dosa tapi tidak keluar dari iman. Ada fasik itu untuk menyifati orang berbuat dosa yang keluar dari Islam, iman. Di sini diisyaratkan fasik di sini adalah bukan sekedar fasik yang melakukan dosa gede tapi masih beriman. Biasanya definisi fasik itu umumnya adalah orang yang melakukan dosa gede atau melakukan dosa kecil tapi terus-menerus tidak henti-henti. Fasik. Orang pernah meninggalkan sholat, orang pernah melakukan zina, orang pernah membunuh, orang mabuk-mabukan. Itu adalah orang fasik. Fasik. Orang melakukan dosa gede. Akan tapi fasik di sini artinya fasik. Jadi orang yang keluar dari iman juga bisa disebut sebagai fasik. Karena ini adalah mengingkari kenabian. Tidak membela nabi, maka saat itu pun dia adalah menjadi orang yang keluar daripada iman. Apa ghairati lillahi yabghuna? Lah kalau kamu tidak patuh dengan aturan seperti ini, hamba-hamba yang fasik tadi. Apa ghairati lillahi yabghun? Mereka yang fasik, berpaling, tidak mau patuh, dikasih tahu nabi akhir zaman harus kau ikuti. Lah kok enggak mau? Ataupun yang datangnya setelah Nabi Muhammad, sudah jelas Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Lah kok enggak mau? Apa ghairati lillahi yabghun? Apakah mereka menginginkan agama selain agama Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada agama yang diridhai oleh Allah kecuali agama yang agama Islam, yaitu agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ ada muncul orang-orang yang murtad. Nauzubillah. Murtad, keluar dari iman. Orang murtad keluar dari iman, masya Allah. Orang yang murtad dan keluar dari iman itu bermacam-macam. Hati-hati. Orang keluar dari iman itu bermacam-macam. Bukan hanya orang yang mengatakan aku enggak percaya kepada nabi saja. Tidak. Bukan orang yang berkata aku tidak percaya kepada Allah saja. Tidak. Bisa saja mengatakan aku tidak percaya dengan Al-Quran. Atau mengatakan hukum Al-Quran ini enggak benar, enggak cocok. Itu sudah keluar dari iman. Maka kemurtadan itu banyak. Jadi dan hukumnya orang murtad, hati-hati. Makanya paling mahalnya yang ada di hati anak-anak kita adalah iman. Kalau orang murtad hukumnya adalah dibunuh. Dan bangkainya tidak terhormat, enggak usah dikubur, kasihkan anjing saja. Kalau ada orang Kristen asli dari nenek moyangnya beragama Kristen hidup berdampingan dengan kita, kita masih wajib menghargainya. Kalau ia mati, maka kita punya kewajiban fardu kifayah untuk mengkafani dan mengkuburnya. Orang Kristen yang asli dari nenek moyangnya, dari mbah-mbahnya sana. Tapi kalau sudah ada tetangga yang dahulu Muslim kemudian murtad, dia bukanlah yang sesungguhnya, tapi dia adalah orang murtad. Dan orang murtad tidak terhormat. Jangan dikatakan Islam tidak toleransi dalam hari ini. Sebab istilah toleransi tidak berlaku dalam Islam. Sebab Islam adanya kewajiban. Toleransi itu enggak. Itu istilah yang umat Islam sering latah mengikutinya. Toleransi itu begini. Sebetulnya Anda tidak boleh bersama saya, ya karena satu hal jadi boleh. Kan tidak enak benar ya. Misalnya ibu ini ada rombongan. Akan ada rombongan orang khusus, ya gitu kan. Ada orang mau masuk. Rombongan orang sombong. Anda mau masuk. Cuman katanya, ya sebetulnya kamu itu bukan kelompok, enggak boleh masuk, bukan kelas di sini. Ya cuman satu hal, mari masuk-masuk. Enak enggak? Itu toleransi. Tapi kalau Islam bukan toleransi. Kalau ada orang Kristen di kiri kanan rumah kita, wajib kita ngasih makan kalau dia lapar. Bukan toleransi lagi, wajib. Di atas toleransi, wajib itu. Cuman kita sering latah toleransi, emansipasi, demokrasi. Itu semua makna yang sangat tidak sesuai dengan Islam. Jadi toleransi itu tidak ada di dalam Islam. Yang ada adalah kewajiban. Kewajiban. Jadi kalau ada orang Kristen di kiri kanan kita, mereka lapar, mereka sakit, kita wajib kasih makan, kasih obat. Kalau ada pencuri yang mengganggu rumahnya, kita wajib lindungi. Wajib orang Kristen yang sesungguhnya. Maka ini kewajiban, bukan toleransi. Baik. Nah ini sekarang, Islam ini seperti itu. Akan tapi berurusan dengan orang murtad. Kenapa orang murtad itu berkhianat bukan saja kepada sesama, tapi kepada Allah. Lah kalau orang Kristen, mereka dari awalnya memang agama Kristen, maka dia adalah berurusan dengan agamanya. Tapi orang buat pindah-pindah agama itu murtad, dia khianat sana. Sesaat mengatakan Tuhan ini gini, maka orang yang berkhianat seperti itu tidak layak dihormati. Maka hukumnya orang murtad adalah mati, hukum mati, dan dia dibuang saja bangkainya sana. Dan lihat, kita berurusan dengan mereka salah. Cuman na'udzubillah, ada seorang ibu yang hanya menginginkan kemuliaan dunia, ingin menikahkan anaknya dengan laki-laki berduit, mungkin berkarir, diberikan anaknya kepada wanita apa laki-laki tersebut. Ketahuilah, itu ibunya dulu yang masuk neraka jahanam itu, dicincang oleh malaikat nanti itu. Hati-hati kita punya anak, jangan main-main. Dan kalau seorang anak menikah dengan orang yang seperti itu, misalnya orang murtad, atau anak yang murtad, lihat. Tidak boleh kita memberikan setetes air, tidak boleh kita menyapanya dengan kelembutan, karena ada hukumannya. Kalau undang-undang ini ada di setiap rumah, maka tidak ada satu orang pun yang bakal murtad. Karena kadang ada di kota kita mungkin juga ada, karena pernah mendengar hanya gara-gara suaminya yang paling berhasil, dia murtad, seorang perempuan murtad, suaminya paling berhasil. Hidupnya di luar Jawa sana. Usahanya kaya, jadi sering ngirimi macam-macam. Wah duit, dibelikan perabot rumah tangga lengkap. Ternyata yang murtad yang paling disayang. Allah. Dan memang keblinger orang-orang semacam ini. Itu adalah hatinya yang rusak. Baik. Lah kemurtadan mengerikan, maka hati-hati urusan agama wahai para ibu, para bapak, jaga anak-anak kita. Maka dari awal ayo kita didik kenal Allah sebelum mereka jauh dari rumah kita, sebelum mereka harus kuliah di tempat yang jauh, mumpung masih bersama kita. Kita jaga iman mereka. Orang yang asli Nasrani dan Yahudi, asli Kristen, maka wajar kalau hidup berdampingan dengan kita. Tapi kalau orang merubah agama murtad, dia adalah orang yang hina. Masya Allah, na'udzubillah. Semoga Allah menjaga iman kita semuanya. Walau aslama man fis samawati wal ard, akan patuh kepada Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Lihat, semuanya patuh. Semua patuh mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala yang di langit dan di bumi. Baik sukarela atau paksa. Artinya ini menunjukkan bahwasanya semua yang di langit dan di bumi adalah patuh. Makhluk Allah itu semua patuh kepada Allah. Hanya yang ada pembangkangan, sering pembangkangan itu bangsa manusia. Semuanya patuh, lihat. Tidak ada yang protes dengan ketentuan Allah, semua patuh, bahkan disebutkan semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi yurja'un, dan kepada Allah lah mereka akan dikembalikan. Dari ayat terakhir ini menegur bahwasanya ada di antara orang-orang yang mereka itu dari orang-orang yang tahu kebenaran Islam, akan tapi mereka pun tidak mau menerima Islam. Padahal lihat, semua orang-orang yang dipilih oleh Allah itu begitu mudahnya kalau sudah mau menerima kebenaran. Jadi kadang ya, kalau ada orang sudah masuk Islam misalnya, itu sudah enggak masuk ukuran akal tuh. Harta ditinggalkan. Orang tua pun lihat, biarpun kekayaan kayak apapun, yang jelas saya pengen masuk Islam itu keimanan. Tapi begitu juga yang namanya kesengsaraan, kesesatan. Ada seorang wanita sudah menikah dengan orang yang tidak beragama Islam. Sudah begitu tidak dihormati dalam rumah tangganya. Dia pun murtad, duit gak ada, diseksa di rumahnya. Dan ada, ini kasusnya di Cirebon, ada orang ngadu kepada kami. Lihat, begitulah nasib. Makanya yuk kita selalu mohon kepada Allah perlindungan agar iman kita dijaga, diberi oleh Allah kebaikan di dunia dan diberi oleh Allah kebaikan di akhirat. Baik, inilah yang bisa kami hadirkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman kita, yang harus kita tingkatkan lagi keyakinan bahwasanya dari ayat ini sangat jelas bahwasanya kemuliaan Nabi selalu ditampakkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita bangga, perlu kita mensyukuri kalau kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal setelah itu bagaimana? Jangan-jangan kita termasuk golongan orang yang fasik nanti. Nabinya Nabi mulia hanya bisa berbangga saja. Oh, Nabi paling hebat adalah Nabi Muhammad. Nabi yang paling hebat, paling baik, akhlaknya paling baik, itu hanya di lidah saja. Buktinya apa? Kita tidak pernah mencoba untuk meniru, kita berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah. Kita tidak pernah berpatuh dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saja, semoga Allah memberikan kepada kita bimbingan dan semoga Allah memberikan kepada kita penjagaan dalam iman kita dan akidah kita, dan semoga kelak kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita surga Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih kami haturkan kepada guru kita yang mulia Buya Yahya atas pemaparannya. Selanjutnya langsung saja kami buka sesi pertanyaan bagi para hadirin yang ingin bertanya langsung. Kami persilakan satu pertanyaan dari jamaah bapak-bapak dan satu pertanyaan dari jamaah ibu-ibu, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Begini Buya, saya ingin bertanya karena ada pertanyaan juga dari pihak yang berseberangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu mengenai masalah, mereka bertanya tentang apa makna di balik hadiah surah Al-Fatihah kepada para ulama. Mereka berpendapat bahwa kenapa umat Islam yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah menghadiahkan surah Al-Fatihah kepada para ulama-ulama, semisal Al-Fatihah tu ilah hadatin Nabi, Al-Fatihah tu ilah hadati Syekh Abdul Qadir Jailani, dan seterusnya. Mereka bertanya, kenapa mesti menghadiahkan kepada yang notabene Al-Fatihah itu ditujukan kepada ulama-ulama yang telah meninggal dunia. Kemudian, kenapa tidak langsung saja kepada Allah? Itu yang pertama. Bahkan lebih ekstrim lagi, mereka mengatakan seolah-olah seperti berdoa lewat makelar. Gitu. Apa? Lewat makelar atau calo, lewat perantara. Yang kedua, mereka bertanya juga, apakah, kenapa mesti surah Al-Fatihah? Apakah tidak, kenapa tidak surah-surah yang lain? Misalnya diganti surah Ali Ikhlas atau apa. Ini mohon penjelasan Buya, supaya lebih mantap lagi kita dalam mengamalkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu pertanyaan kembali dipersilakan dari jamaah ibu-ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Buya, ada yang saya mau tanyakan. Waktu hari Senin kemarin ada orang meninggal, masih muda, punya anak satu. Cuma yang melawat itu cuma sedikit, katanya seluruh badannya penuh dengan tato, terus orangnya sering mabok-mabokan. Yang ingin saya tanyakan Buya, sebaiknya kita itu melawat atau tidak kalau ada orang meninggal seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya langsung saja kepada guru kita yang mulia Buya Yahya.

Cuman permasalahannya itu orang menuduh dan sebagainya. Makanya kita paling enak duduk dengan mereka itu. Duduk yang baik, kita sering jelaskan ilmu. Ilmu itu perlu didengar. Bukan suudon, bukan prasangka buruk ya. Makelar. Nah, dan juga memang banyak di kalangan kita sendiri memang yaitu tidak mau belajar. Kita perlu menjelaskan tentang masalah tahlilan. Kadang kita pun jawabnya provokasi. Yang jago tahlilan itu kalau pengen menolak orang yang anti tahlil itu bukan dengan ilmu, Bu. Tapi dengan provokasi, dengan fitnah misalnya. Cobalah ibu-ibu hadirin hadirat, tahlilan itu apa? La ilaha illallah. Masa ada orang meralang la ilaha illallah? Kafir enggak? Nah, ini kan provokasi, wong yang dibahas bukan masalah la ilaha illallah. Kita sendiri kadang memang tidak mengerti lalu provokasi, menfitnah juga. Tolong, maka belajar, perlu majelis ilmu. Yang dibahas bukan masalah la ilaha illallah, akan tapi itu tadi, sampainya pahala atau tidak. Baik, ini saja. Wallahu a'sawab. Kemudian masalah tato, asalkan dia masih mengakui Islam, tidak keluar dari iman, orang bertato adalah masih umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali dia sudah ikrar sebelum meninggal, misalnya aku tidak percaya Nabi Muhammad sebagai nabi, atau dia berkata sholat tidak wajib. Kalau mengatakan sholat tidak wajib, maka ketahuilah dia sudah murtad. Kalau sudah murtad, maka tidak perlu kita merawatnya. Tidak wajib. Hanya kita merawatnya agar bangkainya tidak busuk saja. Langsung saja tenggelamkan di mana gitu atau itu. Jadi kalau orang murtad. Tapi kalau orang hanya sekedar, kalau orang tidak sholat, mabuk dan sebagainya, tapi dia masih beriman, ada. Maka kita wajib menjalankan semua empat hal. Kita memandikannya, mengkafaninya, menyolatinya dan mengkuburnya dengan baik. Dan kita pun harus mendoakannya. Termasuk di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, biarpun dia tidak sholat, asalkan masih mengakui tentang kewajiban sholat, maka dia masih dalam keadaan iman. Dan kalaupun meninggal, kita pun wajib melakukan fardu kifayah. Ada sebagian orang mengatakan karena dia tidak sholat, maka saya tidak mau menyolatinya. Loh, bahaya dong. Kalau tidak ada yang menyolati semuanya, satu kampung dosa semuanya. Tapi alhamdulillah ibu, sudah ada yang melakukannya. Alhamdulillah yang lain gugur kewajibannya. Cuman memang sebagian orang begitulah. Tidak nyaman. Atau mungkin sudah tidak enak ya, karena kerjaannya suka ganggu orang dan sebagainya. Tapi kuncinya, pokoknya, asalkan orang itu masih beragama Islam, biarpun kemaksiatannya seperti apa, sebab kita bukan seperti orang khawarij. Kemaksiatan segede apapun, asalkan bukan murtad tadi, maka dia masih sebagai kaum muslimin, kita wajib melakukan apa? Melakukan kewajiban yang empat tersebut. Itu saja, Ibu. Jadi kita harus melakukan sholat untuknya. Adapun masalah tato, banyak orang punya tato masa mudanya, akan tapi setelah itu tobat. Dan ini kalau yang tobat enggak usah dikupas itu tatonya, biarkan tato itu. Kalau jadi ustadz malah bagus nanti. Orang tato pun bisa jadi ustadz. Sebab ada orang mondok bertahun-tahun enggak bisa jadi ustadz. Biar jadi pelajaran bagi yang mondok lama enggak mau jadi ustadz. Jadi ada orang tato, gimana saya mau belajar agama, mau dirubah tato saya. Enggak usah, biarin. Tidak diperintahkan untuk membongkar tato itu, kecuali di atas lima hal. Pembahasannya khusus itu. Jadi tato dibiarkan, wudunya tetap sah. Insyaallah, wudunya sah seperti itu, tato. Baik. Nah, jadi tidak apa-apa. Nanti kelihatan tatonya sini. Ular. Orang pada, kok bertato? Hebat tuh baru. Orang tato aja bisa ngaji. Masa yang gak bertato malas ngaji? Nih, biar tahu yang lain ya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi mungkin tobat dan sebagainya. Baik, asalkan dia belum murtad, maka kita tetap wajib melakukan lima kewajiban. Bermakmum kepada ahli bid'ah. Kita tidak mengatakan apakah as-sunnah atau as-syariah atau al-apa. Kalau kita bermakmum dengan ahli bid'ah, orang yang suka membid'ahkan orang lain itu ahli bid'ah itu. Ini artikel terakhir yang terbit, tolong segera dicari oleh semuanya, tentang azan. Azan dengan dua azan sudah kita hadirkan dengan hujjah yang jelas dari para ulama. Tolong yang masjidnya itu azannya hilang satu, kecolongan, itu tolong diambil artikel tersebut. Artikel untuk dibaca dan berikan kepada mereka yang katanya ahli ilmu yang enggak mau azan dua itu. Suruh baca sangat jelas. Bahkan kami nukil fatwa dari guru-gurunya sendiri. Guru-gurunya sendiri. Ini, kalau dari kita ulama-ulama kita dari masa ke masa empat madhab sudah sangat jelas adzan dari masa ke masa adalah dengan dua adzan Jumat. Maka itu diantara. Nah, ini kelompok-kelompok yang suka membid'ahkan itu. Nah, itu bermakmum dengan mereka itu sebenarnya makruh. Makruh. Dan ditegaskan makruh menghilangkan pahala jamaah itu. Apalagi nanti kalau membesarkan syiarnya, kacau tambahan. Kita masuk bab fitnah baru lagi. Makruh ya, aslinya begitu. Kecuali sesuatu yang tidak mungkin tidak, kita harus di situ. Misalnya apa? Haji ke situ, umrah di situ. Nah. Padahal salah satu imamnya itu, waktu Syekh Ramadan Said Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti meninggal dunia, tepuk tangan bergembira. Alhamdulillah telah meninggal pemimpin ahli bid'ah. Di majalah. Nggak masa kita akan bermakmum dengan mereka itu. Ada itu dalam majalah, majalah mereka sendiri yang terbit. Kalau bohong biar disalahkan majalahnya. Ada Ali Abdurrahman Sudais. Itu waktu Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti meninggal langsung mengucapkan selamat. Allah. Lah kalau bermakmum dengan orang begitu kira-kira tegel atau enggak kita ini. Bisa nekan begitu. Karena apa? Subhanallah. Dengan kalimat-kalimat yang busuk seperti itu. Jadi kalau kita bermakmum dengan orang ahli bid'ah, maka hukumnya makruh kalau bid'ahnya tidak bid'ah yang mengkafirkan. Tapi kalau bid'ahnya sampai kafir, maka kita tidak sah bermakmum dengan mereka. Cuman lihat, paling kita tidak sampai derajat mengkafirkan. Rata-rata bid'ah mereka tidak mengkafirkan. Karena mereka menuduh juga dengan ijtihad-ijtihad yang salah, anggap saja. Dia mendapatkan satu pahala. Jadi, kita bermakmum dengan mereka tetap sah saja, Ibu. Tetap sah, akan tapi kalau bisa di tempat lain, pergilah ke tempat lain. Kalau cuma adanya situ satu-satunya, maka agar tidak makruh, Anda membuat satu kesepakatan dengan yang lainnya untuk meminggirkan orang-orang aneh semacam itu. Dia bukan saja merusak urusan sholat saja, sebab dia akan merusak urusan rumah tangga, sebab nanti bapak anak kafir-kafiran, perang itu. Itu adalah kebiasaan orang-orang sesat dan menyesatkan itu. Memfitnah sana sini lihat. Para sahabat Nabi pun difitnah, termasuk Sayyidina Uthman itu difitnah itu. Melakukan bid'ah segala macam nanti. Para ulama dikatakan fitnah. Yang bermadhab dikatakan salah. Padahal ulama dari masa ke masa bermadhab. Imam Mujtahid 4, ada berarti 37 yang lain ilmunya sudah hilang, tinggal tersisa 4, dan yang lain mengikuti ulama-ulama bermadhab. Jadi ternyata yang bermadhab dikatakan adalah satu kesalahan. Bahkan bid'ah bermadhab. Jadi manusia sejagat ini bid'ah semuanya. Ahli neraka semua. Di surga hanya dia sekelompok. Berapa puluh ya di Cirebon? Padahal dikatakan di surga itu miliaran manusia. Masya Allah. 70 ribu orang membawa 70 ribu orang. 70 ribu orang membawa 70 ribu orang. Ini setiap orang membawa orang banyak. Yang masuk surga itu banyak. Lah kok semua dikatakan ahli neraka? Kula bid'atin dola wala kula dola lah finnar. Neraka semuanya. Tidak masuk akal ini. Dan memang begitulah. Zaman-zaman seperti itu. Maka ibu yang tegas. Urusan-urusan akidah harus tegas. Ini juga masalah sedikit artikel yang diterbitkan di At-Taqwa. Masalah ayat-ayat mutasyabihat. Ini ringkas saja. Nanti detailnya pada pertemuan yang lalu. Ini sudah ada. Baik, ini ayat-ayat mutasyabihat. Mereka juga kesalahan mereka di dalam masalah ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat yang di situ bercerita tentang tangan Allah, wajah Allah. Maka ketahuilah, itu ada cara ulama memahami. Dan itu pembahasan masalah akidah. Ini saja. Jadi bermakmum dengan ahli bid'ah, hukumnya makruh. Karena ibu enggak jenak. Makruh menghilangkan pahalanya berjamaah. Kalau ibu harus sholat di situ, lebih baik nanti diulang lagi. Karena memang diulang dengan berjamaah dengan yang lainnya, karena berjamaah mengulang jamaah adalah sunnah. Baik, tapi yang lebih tepat adalah tolong dipinggirkan. Tolong ibu nanti cerita itu di mana tempatnya. Nanti akan kita buat penggeseran di situ, biar mereka kita bisik isu baru pergi. Ya. Harus pergi supaya tidak ganggu umat Nabi Muhammad SAW. Baik, itu saja. Ada pertanyaan tertulis. Tapi tidak bisa semua. Ingin melahirkan dimudahkan anaknya soleh-solehah. Pertanyaannya kok begini, apakah Islam sekejam ini? Saya kalau cebok istinja percikannya sampai 1 jam kurang, kalau wudhu 1 jam kurang. Kalau istinja sampai 1 jam kurang, kalau wudhu 1 jam kurang, apalagi kalau junub 2 jam kurang, sampai kakiku bengkak. Apakah Allah sekejam ini? Yang bodoh ini orangnya. Was-was. masuk ke pondok itu beres itu kalau orang was-was ini. Sebab di sini kalau wudu beberapa menit di rotan itu lebih. Itu orang lebih pintar. Wudu itu gampang. Kalau begitu, contoh kalau ada orang datang di sini was-was, jangan boleh wudu di kamar mandi. Kalau ada orang wudu, kasihkan segelas air untuk wudu dan harus beres dengan segelas air. Jangan boleh ke kamar mandi wudunya. Ini yang mendidik anak was-was ya. Jadi kalau ada anak was-was, wudunya cuma satu gelas dok. Jangan dikasih air di kamar mandi. Rasulullah wudunya satu mud. Jadi begini, kalau cukup air kita menggenang di tangan kita, kita beres. Dua kali, dua kali, tiga kali, sunnahnya tiga kali. Air menggenang di sini, asalnya sudah menggenang di tangan, kita basuhkan begini sudah sah. Asalkan menggenang dulu di sini, supaya kita mendapatkan makna pembasuhan. Kalau hanya berbasahan di sini, ngusap gak sah ya. Tapi menggenang di sini sudah, gini, langsung. Rambut. Satu rambut, bagian rambut ini. Rambut boleh, pokoknya rambut yang di kepala. Ibu-ibu gak usah jilbabnya dibuka, di belakang sini boleh. Pokoknya rambut yang di kepala. Gampang itu. Jadi orang was-was itu minta dicambuk itu. Minta dirotan itu. Seolah-olah lebih pintar tadi. Jadi bukan Allah yang kejam ini. Gak apa-apa. Kalau memang orang was-was begitu kan, ini yang bertanya. Berarti kamu yang bodoh. Ini, kamu yang bodoh. Sebab ngajarin wudu, kenapa itu? Ngapain 2 jam di kamar mandi? Gak pintar-pintar belajar ngapalin Quran sana. 2 jam kamar mandi, mandi junub. Buang air kecil 1 jam. Wudu 1 jam. Junub 2 jam. Saya tiap hari minta mati. Wah, memang dari awal sudah sakit minta mati. Memang mati langsung masuk surga. Kalau ke neraka gimana? Orang minta mati gak boleh. Belum tentu mati baik untuknya. Bisa lebih sengsara sekarang di dunia. Berbuatlah yang baik. Kapan Allah mencabut nyawa kita? Nanti pada waktunya. Jadi gak usah minta mati. Minta mati hukumnya adalah haram. Kalau memang dia adalah orang yang putus asa. Hukum minta mati bagi orang putus asa hukumnya haram, enggak boleh. Saya hampir tiap kali doa minta mati daripada hidup sama air. Jadi kodok saja sudah. Seandainya saya jadi babi maka itu lebih baik. Iya betul, betul, betul. Betul, betul, betul pertanyaannya. Memang babi lebih baik. Enggak usah wudu. Enggak apa-apa. Orang sakit jadi memang betul. Imam Ghazali paling marah dengan orang was-was. Itu was-was itu nular. Kalau gurunya was-was sudahlah jangan belajar di situ. Ada guru. Allah. Sampai baca bismillah aja kadang-kadang. Bismillah. Kalah sama anak TK anu. Bismillah. Allah, wudu biar jebur. Siapa itu? Itu kebodohan kata Imam Ghazali, bukan saya yang ngomong. Itu jahil bidini, enggak punya ilmu, bodoh agamanya. Jadi Bu yang nyantai saja, wudu wajar saja. Eh? Jadi enggak boleh ada was-was. Ya, kalau di pondok ada anak was-was, lihat kencingnya pakai tisu nanti, enggak boleh pakai air. Pakai tisu istinjaknya bil hajar. Itu pendidikan sudah. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ketemu orang was-was, ketemu sekali langsung beres. Salat was-was kayak kena najis toh. Sama Habib Ahmad bin Hasan salat di situ. Hei mam, ini kan ada kotoran unta. Sudah, sholat di situ. Allahu Akbar. Diulang, jangan diulang. Sholat di atas kotoran unta, enggak boleh ulang lagi. Lalu gimana? Jangan khawatir. Yang tanggung saya. Setelah duduk, inti jangan lebih pintar. Menurut madzhab Malik itu enggak najis, ngerti? Sudah beres? Oh, gitu ya. Jadi pendidikannya begitu, dilawan malahan itu orang begitu. Suruh kok sholat di atas kotoran unta, ternyata kotoran binatang yang boleh dimakan menurut madzhab Malik enggak najis, sudah seperti itu. Jadi kadang-kadang orang was-was seperti itu harus dididik. Makanya nanti ibu kalau ketemu orang was-was itu bawa satu truk ke sini enggak apa-apa. Naikkan truk aja. Nanti insyaallah diobati di sini. Nah, ustad-ustadnya sekali. Karena itu ngerusak umat itu, nyiksa sehingga dijamin tahajudnya susah. Mau tahajutan kebayang di kamar mandi 3 jam ya. Gimana bisa tahajutan tuh orang? Baik itu saja wahai kaum muslimin, semoga Allah menjauhkan ini. Insyaallah ini bukan jadi babi, insyaallah jadi seorang muslim yang baik. Yang bertanya ini semoga ada, bukan suratnya tok nyampe. Yang datang yang tanya ada, dan setelah pulang dari ini kapok saya digitukan Buya. Ya sudah bagus kapok, jadi enggak was-was lagi. Bukan kapok ngajinya. Kapok saya digitukan. Ya sudah bagus, harus kapok. Masa digituin enggak kapok? Baik ini saja, semoga Allah menjaga kita dari was-was. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mohon maaf itu doa satu Fatihah sekali saja. Aula ini belum beres. Semoga Allah mengirim orang yang bisa membereskannya. Amin. Dan minta tolong malam didoakan. Kemudian satu lagi kita mendesak juga. kita perlu satu tempat untuk studio radio sekaligus untuk markas sentral dakwah, pusat dakwah di pusat Cigugur sana. Di kiri kanannya adalah orang-orang yang agamanya beda, kita akan sudah ada tempat, tinggal belum kita beli, dan kita punya stasiun radio yang bisa terpancarkan ke 13 kota. Di situ kita perlu tanahnya. Dan mohon ibu pulang ke rumah masing-masing, kalau siang hari ini sempat enggak apa-apa, sholat 2 rakaat, hajat khusus, semoga Allah mengirim ahli surga untuk bisa membeli tanah ini, harganya tidak banyak nih. Kalau kita ngadu kepada Allah, jangan dianggap terlalu berat. 250 juta, 1200 meter, ini kecil ya. Ini tak didoain, ini adalah insya Allah lah, ini kalau orang membeli ini, lihat dakwahnya sangat besar. Untuk stasiun radio yang terpancar 13, berarti berapa ribu orang yang mendengar ceramah itu. Satu, kemudian tempat itu harus kita buat semacam itu, karena apa? Banyak saudara-saudara kita di situ, ternyata dulunya sujud, sekarang sudah begini. Banyak. Karena ada satu sekolah, sekolah SD, kalau orang Islam yang sekolah gratis dan diberi perlengkapan semuanya. Allah, jadi di situ ini kita semangat di situ, makanya yang bisa infak di sini amal jariahnya luar biasa, maka kita doakan ahli surga yang bisa membantu ini. Tidak banyak, 250 juta tanahnya tok. Adapun pembangunannya insya Allah kita sudah punya batako, tinggal kirim ke sana besinya namanya, kita buat secepatnya, kita buat mewah begitu. Kemudian pas tanah kita tuh nempel ke masjid. Jadi masjidnya akan kita benahi juga sehingga dakwah kita bisa langsung di situ, nanti kita buat markas dakwah di situ. Semoga bisa menolong saudara-saudara kita yang ada di kiri kanan itu agar selamat, diniatkan. Semoga Allah mengirim ahli surga. Kecil bu, 250 juta. Radionya lebih mahal bu, radionya lebih mahal, dan alhamdulillah sudah ada ahli surga yang mengambilnya insya Allah. Kemudian tinggal tanahnya saja, adapun pembangunannya beran. Tapi ini juga butuh ini agar cepat ini. Ini begini terus ibu keganggu pembangunannya. Kita pengen enak nanti rapi, cantik, baru ingin bangunan yang lainnya. Minta tolong agar sholat 2 rakaat sholat hajat nanti diniatkan khusus untuk ini. Khususnya yang ada di Cigugur itu. 2 rakaat khusus. Semoga Allah mengirim orang ikhlas. Satu, ahli surga. Dua, dan kalau perlu ditambahkan dan jadikan orang ikhlas ahli surga itu adalah aku sendiri ya Allah. Harus ngomong gitu. Karena mungkin kalau tidak punya duit, tiba-tiba besok dikasih duit. Ngomong ya Allah, jadikan ahli surga itu adalah aku sendiri. Wah, hebat kalau begitu. Tiba-tiba saya mulai duit-duit. Gampang Allah tiba-tiba usahanya kebuka. Bisa saja. Atau yang punya duit mula-mula enggak tersentuh, jadi tersentuh karena doanya sendiri. Sehingga bisa selamat bersama kita, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kita baca Fatihah sekali. Semoga Allah mengirimkan kepada kita ahli surga, orang ikhlas, dan semoga ahli surga itu adalah kita sendiri. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, muliakan kami di dunia ya Allah dengan iman, dan muliakan kami di akhirat ya Allah dengan surga dan keridaan-Mu ya Allah. Muliakan kami di dunia dengan segala kebaikan ya Allah. Muliakan kami di dunia dengan kebersihan hati Allah. Ya Allah, kami yang ada di tempat ini hamba-hambamu yang rindu kemuliaan. Maka siapapun dari kami, muliakan kami Allah. Muliakan kami ya Allah di masyarakat kami, di rumah tangga kami. Jadikan kami suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Dan berikan kepada kami keinsyafan ya Allah. Jangan sampai kami mendengar ilmu akan tapi hati kami tidak insyaf ya Allah. Dan alangkah banyaknya dari hamba-hambamu ya Allah yang ilmunya banyak akan tapi hatinya tidak insyaf, sehingga ilmunya tidak merubah perilakunya. Maka kami ingin ya Allah, ilmu yang kami dengar saat ini, ilmu yang merubah perilaku kami ya Allah, sehingga kami semakin lembut dengan sesama kami, semakin lembut dengan keluarga kami, semakin penuh kasih sayang dalam hidup kami ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan kami dengan kekerasan hati kami, jangan biarkan kami dengan kekakuan perilaku kami ya Allah. Ya Allah, kami butuh lu keindahan, keindahan di dunia sebagai mukadimah keindahan dan di akhirat nanti Allah. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami. Yang sakit sembuhkan, yang sakit sembuhkan, yang sakit sembuhkan ya Allah. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami semua ya Allah. Yang telah meninggal ampuni mereka ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami dan ampuni dosa kami semua ya Allah. Ampuni dosa kami semua ya Allah. Ampuni dosa kami semua ya Allah. Ampuni dosa kami semua ya Allah. Dan ampuni guru-guru kami dan ampuni orang tua kami. Ampuni orang tua kami ya Allah. Berikan kasih sayangmu kepada mereka semua ya Allah. Dan Engkau Maha tahu apa yang ada di tempat ini dan apa yang kami rencanakan. Maka kami mohon mudahkan rencana mulia kami Allah. Ya Allah, kirimkan kepada kami orang-orang yang bisa berjuang bersama kami dari orang-orang ikhlas yang sudah berjuang dan berinfak dengan harta mereka. Kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka keikhlasan dan ketulusan dan ya Allah, dan apa yang telah mereka berikan ya Allah, jadikan itu semuanya ya Allah sebab mereka masuk surga-Mu dan mendapatkan syafaat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan apa dan ya Allah, sebesar apa yang Engkau berikan untuk dakwah ini ya Allah, maka gantilah dengan berlipat ganda ya Allah. Mereka yang sudah berjuang dengan hartanya, gantilah dengan berlipat ganda. Yang berjuang dengan pikirannya, berkailah kehidupannya. Yang berjuang dalam doa dengan berdoa, berkailah dalam kehidupannya. Engkau Maha tahu ya Allah. Kami mohon kirimkan ke tempat kami orang-orang mulia ya Allah. Kirimkan kepada kami adalah pejuang-pejuang-Mu, ahli surga-Mu, dan jadikan kami bersama mereka ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami semua ya Allah. Ya Allah, kami Engkau Maha tahu tentang kami semua. Ya Allah, ya Allah, anak-anak kami ya Allah. Itu ya Allah. Kami mohon anak-anak kami ya Allah. Kami sering berangkat berajak ngaji, akan tapi anak-anak kami tertinggal ya Allah. Akan tapi jangan sampai hidayah Kau tinggal dari mereka ya Allah. Kami ingin anak-anak kami yang belum bisa datang ke tempat ini, Kau kirim kepada mereka hidayah-Mu ya Allah. Petunjuk dari-Mu anak-anak kami yang itu ya Allah. Nomor satu. Nomor dua. Ya Allah, berikan kepada mereka bimbingan-Mu, penjagaan-Mu ya Allah. Engkau sungguh Maha Kuasa ya Allah. Dan jadikan anak-anak kami semua sebab kebahagiaan kami di dunia dan di akhirat. Dan ya Allah, yang belum menikah di antara kami ini, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Engkau muliakan ya Allah. Agar mereka terhindar dari maksiatnya, agar mereka terhindar dari kenistaan ya Allah. Jaga kehormatan mereka. Kirimkan kepada mereka pasangan orang mulia yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan berikan kepada kami semua ya Allah anak keturunan yang soleh-solehah yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan berikan kepada kami semua umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah ya Allah. Mati dalam keadaan iman. Iman. Dan kami mohon ya Allah. Mohon ya Allah. Jadikanlah ucapan kami saat Kau cabut nyawa kami kelak. Saat Kau cabut nyawa kami, kami mampu mengucapkan dengan lidah dan hati kami kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Untuk ibu-ibu yang di kota Brebes, Tegal sudah bisa mendengar radio 104,8. Adapun yang di Cirebon sumber 92,9 tapi belum sekarang. Mohon maaf Bapak, kita tidak salaman karena kita harus langsung ada acara. Ini saja. Mohon maaf. Lihat kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naal.